Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa bisayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita mulai kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini kita awali dari ayat yang ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru. Orang-orang yang kafir. Wasaddu an sabilillahi, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Zidnahum adaban, kami tambah untuk mereka azab. Fauqal adabi, di atas azab yang ada. Bima kanu yufsidun, dengan sebab mereka telah membuat kerusakan di muka bumi. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adaban fawqal adabi bima kanu yufsidun. Haitsu kafaru bi anfusihim wa kadzabu bi ayatillahi wa harabu rusulahu. Wasaddu an-nasa an sabilillah wasaru du'atan ila ad-dhalali fastahaqqu mudha'afatal adzabi kama tadha'afa jarmuhum wa kama afsadu fi ardillah. Orang-orang kafir yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kami akan menambah adab untuk mereka di atas adab yang ada, dengan sebab mereka telah berbuat kerusakan. Kerusakan karena diri mereka kafir. Kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka memerangi rasul-rasulnya. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menjadi penyeru kepada kesesatan. Maka mereka berhak mendapatkan azab yang berlipat ganda, sebagaimana dosa mereka berlipat ganda, sebagaimana mereka juga telah berbuat kerusakan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Taibar ofikum. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Mudha'afatul azabi bi mudha'afatil asami. Mudha'afatul azabi bi mudha'afatil asami. Azab yang berlipat ganda itu dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan juga berlipat ganda. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dosa diadab sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan, ya. Kalau sampai ada yang mendapatkan adab yang berlipat ganda, berarti dosanya juga apa ini? Berlipat ganda banyaknya. Nah, di sini dijelaskan di antara contoh dosa yang berlipat ganda ialah seorang yang kafir. Ini sudah dosa. Kemudian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang lain. Ditambah lagi memerangi rasul-rasul. Dosa yang lain lagi. Ditambah lagi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dosa lagi. Ditambah lagi mereka menjadi dai-dai penyesat. Jadi tidak semata-mata statusnya adalah orang kafir, tapi selain itu mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang berlumuran dosa, sehingga dosa mereka apa ini? Berlipat ganda. Fastahaqqu mudha'afatal adzab kama tadha'afa jaramuhum. Maka mereka berhak mendapatkan azab yang berlipat ganda. Sebagaimana dosa mereka juga berlipat ganda. Nah. Al-faidatu asaniya. Qauluhu ta'ala. Zidnahum azaban. Fauqal azabi. Zidnahum azaban fauqal azabi. Fihi arba'atu aqwalin. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kami tambah mereka azab di atas azab yang biasa. Ini ada empat pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Al-awwal, annaha aqaribu ain qaf annaha aqaribu ka amsalin nakhli pakai kha ka amsalin nakhli attiwali pakai ta annaha aqaribu ka amsalin nakhli attiwali rawahu Masruq Ali ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu rawahu Masruq Ali ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang pertama, tambahan azab yang diberikan kepada orang-orang kafir seperti itu ialah mereka diadab dengan kalajengking-kalajengking yang bentuknya seperti lebah yang panjang-panjang. Lebah kan pendek. Nah, itu lebahnya panjang, ya. Nah, di kalajengking-kalajengking yang bentuknya mirip seperti lebah yang sangat panjang. Mereka diserang, ya, di neraka dengan azab semacam itu. Sudah diazab di neraka dengan azab yang standar sesuai dengan yang ada di sana, ditambah lagi dengan azab karena perbuatan mereka juga berlipat ganda dosanya. Pendapat pertama menyatakan tambahannya ialah mereka diazab dengan kalajengking-kalajengking yang bentuknya seperti lebah yang sangat panjang. Ini diriwayatkan oleh Masruq dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Asani. Annaha hayyatun. Annaha hayyatun. Ka'amsalil fiyalati. Annaha hayyatun ka'amsalil fiyalati. Wa aqaribu ka'amsalil bighali. Wa aqaribu ka'amsalil bighali. Annaha hayyatun ka'amsalil fiyalati wa aqaribu ka'amsalil bighali. Rawahu Zurran an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Rawahu Zurran an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Pendapat yang kedua, tambahan adabnya berupa ular yang bentuknya sebesar gajah. Ya, bentuknya seperti gajah. Besar-besar, ya. Nah, ular seperti gajah. Sekalian bayangkan gajah, ya. Nah, terus kepalanya itu, kepalanya ular. Gimana itu? Besar ularnya, ya. Nah, mereka di samping mendapat azab yang ada, ditambah dengan azab berupa serangan ular seperti gajah. Dan kalajengking-kalajengking yang seperti keledai. Bighal. Jadi tidak seperti lebah yang panjang lagi. Tapi yang kedua berpendapat, kalajengkingnya itu sebesar keledai. Ya. Ini diriwayatkan oleh Zur dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Al-Thalith. أنها خمسة أنهار من صفر مذاب أنها khamsatu anharin min sufrin mudhabin, pakai zal, tasilu min tahtil arsy, tasilu min tahtil arsy, yu'adzabuna biha, annaha khamsatu anharin min sufrin mudhabin tasilu min tahtil arsy yu'adzabuna biha salasatun ala miqdaril laili, salasatun ala miqdaril laili, wasnani ala miqdarin nahari, wasnani ala miqdarin nahari. Qalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Pendapat yang ketiga, tambahan adabnya ialah berupa lima sungai yang berisi kuningan. Ya, berisi kuningan. Seperti tembaga itu. Kuningan yang telah dilelehkan. Yang mengalir di bawah arsy. Mereka diazab dengan kuningan yang meleleh tadi. Tiga sungai seukuran malam. Dua sungai seukuran siang. Yakni mengalirnya kemudian menyiksa orang-orang kafir yang dilipat gandakan azabnya tadi. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah, kalau kuningan meleleh, wah, sebanyak lima sungai kemudian dialirkan ke neraka, disiramkan kepada orang-orang kafir yang dilipat gandakan adabnya tadi itu. Hancur tubuh mereka. Nah. Baik. Arabi. Annahu azam hariru. Annahu azam hariru. Zakarahu Ibnu Al-Ambari rahimahullah. Nah, tambahan adab ialah Az-Zamharir. cuaca yang sangat dingin. Sampai meremukkan tulang mereka. Ini pendapat disebutkan oleh Ibnu Al-Ambari. InsyaAllah, setelah mereka dibakar oleh panasnya api neraka, mereka merasakan azab yang sangat, dengan apa ini? Cuaca yang sangat dingin, sampai meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, jangan dikira sesuatu yang dingin itu nikmat saja ya, tapi juga bisa berbentuk apa ini? Azab. Nah, tapi dingin di atas rata-rata ya. Benar-benar menyiksa ya. Ini sebagai tambahan azab bagi orang-orang kafir yang perbuatan dosanya juga berlipat ganda. Wal'iyadu billah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Nah, ayat berikutnya yang ke-89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim. Pada hari kami mengutus pada setiap umat saksi atas mereka dari golongan mereka. Wajibna bika syahidan ala haula, dan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka semua. Wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab, jadi Al-Quran, yang menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan kabar gembira untuk kaum muslimin. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahu ta'ala, lamma dzakara fi ma taqaddama annahu yab'atsu fi kulli ummatin shahidan, dzakara dzalika aydan huna wa khassa minhum هذا الرسول الكريم فقال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أي على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر وهذا من كمال أجل الله تعالى anna kulla rasulin yashhadu ala ummatihi li'annahu a'zamu ittila'an min ghairihi ala a'mali ummatihi wa a'dalu wa asfaqu min ay yashhadu alayhim illa bima yastahikkuna. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah mengutus untuk setiap umat saksi, maka dalam ayat ini juga disebutkan seperti ini. Dan Di antara saksi yang istimewa adalah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami datangkan engkau wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka, yakni atas umatmu. Engkau bersaksi atas umatmu yang baik dan yang jelek. Dan ini merupakan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap rasul menjadi saksi atas umatnya. Karena rasul itu yang paling mengetahui daripada yang lain tentang apa yang dilakukan oleh umatnya. Rasul itu orang yang paling adil, yang paling perhatian, sehingga tidak sampai bersaksi untuk menjatuhkan mereka, kecuali persaksian yang memang berhak atas mereka. Wa hadza kaqaulihi ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, demikian juga kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan rasul kalian menjadi saksi atas kalian. Wa qala ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana keadaan ketika kami datangkan setiap umat seorang saksi dan kami datangkan engkau menjadi saksi bagi mereka. Yauma idzi yawaddul ladina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Pada hari itu orang kafir yang menentang rasul, mereka menginginkan untuk diratakan seperti tanah. Wa qawluhu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' fi usulid din wa furu'ihi wa fi ahkamid darain wa kulli ma yahtaju ilaihi al-'ibadu fa huwa mubayyinun fihi atamma tabyinin bi alfadin wadihatin wa ma'anin jaliyatin hatta innahu ta'ala yusni fihi al-umur al-kibara allati yahtajul qalbu limururiha alaihi kulla waktin wa i'adatiha fi kulli sa'atin wa yu'iduha wa yubtiha bi alfadin mukhtalifatin wa adillatin mutanawwi'atin litastakirra fil qulubi fatasmura minal khairi wal birri bihasabi thubutiha fil qalbi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Qur'anul Karim, sebagai penjelas segala sesuatu. Baik terkait dengan pokok-pokok agama, cabang-cabang agama, hal-hal yang terkait dengan hukum dunia akhirat, dan setiap yang dibutuhkan oleh hamba, maka Al-Quran menjelaskan dengan penjelasan yang paling sempurna, dengan lafaz yang jelas, makna-makna yang jelas, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Naam. Di dalam Al-Quran, terkait dengan perkara-perkara yang besar, hatta innahu ta'ala, bukan yusni, tapi yusanni, ya, yusanni fihil umur al-kibar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang dalam Al-Quran beberapa perkara yang besar yang dibutuhkan oleh hati. Karena setiap waktu hati melewati ayat itu. Setiap waktu terus mengulang-ulang ayat itu. Mengulang menjelaskannya dengan lafaz-lafaz yang berbeda, dengan dalil-dalil yang bermacam-macam, agar ayat tersebut tetap di dalam hati dan membuahkan kebaikan sesuai dengan keteguhannya di dalam hati seseorang. Wa hatta innahu ta'ala yajma'u fil lafdil qalilil wabih ma'aniya katsiratan yaqulu lafdhu laha kal qa'idati wal asasi. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di dalam lafaz yang pendek yang jelas banyak makna yang terkandung di dalamnya, sehingga lafaz itu menjadi qa'idah atau dasar dalam banyak perkara. Waktabar hadal bil ayat allati ba'da hadil ayah wama fiha min anwa'il awamir wan nawahi allati la tuhsa. Kemudian menjadikan ayat ini sebagai pertimbangan atau pelajaran dengan ayat sesudahnya, yaitu di dalamnya terkandung berbagai macam perintah dan larangan yang tidak terhitung jumlahnya. Falamma kana hadzal qur'anu tibyana likulli syai'in sara hujjatallahi 'alal ibadi kullihim fanqata'at fihi hujjatu dhalimina wantafa'a bihil muslimuna. Maka ketika Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, Allah jadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi Allah atas seluruh hambanya. Dan terputuslah hujjah orang-orang yang zalim. Dan bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Fasara hudan lahum yahtaduna bihi ila amri dinihim wa dunyahum. Sehingga Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup bagi manusia, itu kaum muslimin, dalam perkara agama dan dunia. Wa rahmatan yanaluna bihi kulla khair fid dunya wal akhirah. Juga sebagai rahmat yang didapatkan oleh kaum muslimin untuk kebaikan dunia akhirat. Fal huda ma naluhu bihi min ilmin nafi wa amalin salih. Adapun petunjuk mereka dapatkan berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wa rahmatu ma tartaba ala dzalika min thawabid dunya wal akhirah kasalahil qalbi wa firrihi wa tumaninatihi wa tamamil akli alladzi la yatimmu illa bitarbiyatihi ala ma'anihi allati hiya ajalul ma'ani wa alaha والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة ورزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا رب الرحيم. Adapun rahmat ini merupakan balasan dari mengikuti petunjuk tadi, berupa balasan dunia akhirat, seperti kebaikan hati seseorang, ketentraman hati, kesempurnaan akal, yang mana akal tidaklah sempurna kecuali dengan dibimbing dalam memahami makna-makna Al-Quran, yang mana makna Al-Quran itu adalah makna yang paling mulia dan paling tinggi. Bisa beramal yang mulia, bisa berakhlak yang utama, mendapatkan rezeki yang luas, mendapat pertolongan dalam menghadapi musuh, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Maka kemuliaan yang besar yang Allah berikan, tidak ada yang mengetahui kenikmatan yang kekal tadi kecuali Allah, Rabb yang Maha Pengasih. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, min kamali adlillahi ta'ala ay yaj'ala kulla rasulin syahidan ala ummatihi min kamali adlillahi ta'ala ay yaj'ala kulla rasulin syahidan ala ummatihi fil akhirati. Di antara bukti kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan setiap rasul sebagai saksi bagi umatnya masing-masing di akhirat nanti. Nah, jadi saksi, ini umatnya yang baik, ini umatnya yang jelek, ialah rasulnya sendiri. Dan rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Saksi didatangkan dari orang yang paling adil, orang yang terbaik di antara yang ada. Di samping itu, kalau rasul itu menjadi saksi bagi umatnya sendiri, enggak mungkin kemudian dia bersaksi dengan saksi palsu atau dusta untuk menjatuhkan atau menyeret umatnya. Dan mereka adalah orang yang paling adil, orang yang paling perhatian terhadap umatnya, orang yang paling menginginkan kebaikan untuk umatnya. Sehingga persaksiannya pasti adil dan hanya bersaksi sesuai dengan apa ini, kenyataan yang ada. Tidak ada unsur menyudutkan atau menjatuhkan umatnya atau menyeret umatnya ke dalam suatu yang apa ini, yang mereka benci. Nah, baik, al-faidatuh asaniyah. Baik, kita lanjutkan. Al-faidatuh asaniyah fihi fadailul Qur'anil Karim. Fihi fadailu al-Qur'anil Karim. Minha annahu mubayyinun likulli syai'in. Min umur din. Nah, faedah yang kedua, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat keutamaan-keutamaan Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ialah Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu dari urusan-urusan agama. Baik pokok-pokok agama atau cabang-cabang agama, semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, baik yang dijelaskan secara nas ataupun secara tafsir dari sunnah yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Dalam segala perkara agama, pokok-pokok agama ataupun cabang-cabangnya, semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum yang terkait dengan hukum di dunia maupun di akhirat nanti. Wa minha annahu hudan. Annahu hudan lil muslimina alladzina yahtaduna bihi ila amri dinihim wa dunyahum. Alladzina yahtaduna bihi ila amri dinihim wa dunyahum. Di antara keutamaan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu merupakan petunjuk atau pedoman bagi kaum muslimin. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia. Ini keutamaan Al-Quranul Karim. Wa minha annahu rahmatun yanaluna bihi kulla khairin fid dunya wal akhirah. Al-Quran itu adalah rahmat yang dengannya kaum muslimin bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, seperti hati yang bagus, hati yang tenang, akal yang sempurna, amal soleh, akhlak yang mulia, rezeki yang luas, pertolongan dari Allah, ridho dari Allah, semuanya bisa didapatkan oleh kaum muslimin dengan mengamalkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran disebut rahmat bagi kaum muslimin. Wa minha annahu busra lil muslimin lianna fihi akhbaru al-jannati allati uiddat lil muttaqin. Di antara keutamaan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu merupakan kabar gembira untuk kaum muslimin. Kaum muslimin yang membaca Quran, yang memahami Al-Quran, bergembira, senang. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat berita-berita tentang surga yang memang disiapkan untuk orang-orang yang tertakwa. Jadi dengan membaca Quran, tahu, oh ternyata orang yang beramal soleh, yang beriman dan bertakwa, balasannya surga. Surga itu kenikmatannya begini, begini, begini. Ya, sehingga merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin. Memotivasi mereka untuk tetap beramal soleh. Nah, memotivasi mereka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang nikmatnya tiada tara di atas seluruh kenikmatan yang ada di surga nanti. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai kaum muslimin sampai akhir hayat kita dan dimasukkan ke dalam jannah yang telah disiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.